walahum yauman yal'abuna fihima, dan mereka orang-orang ahli Madinah waktu itu punya dua hari yang mereka bermain padanya, bersenang-senang padanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, qad abdalakumullah bihima khairum minhuma Idul Fitr wa Idul Adha. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, Allah telah mengganti untuk kalian dari dua hari tersebut dengan dua hari raya yang lebih bagus dari keduanya, yaitu hari Idul Fitr, demikian juga Idul Adha. Demikian juga disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, Al-Fitr yaumu yufthiru nas wal Adha yaumu yudhahin nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, Idul Fitri adalah hari yang manusia berbuka padanya. Yang mereka berbuka karena sebelumnya mereka tidak boleh makan di siang hari karena melakukan bulan Ramadan. Adapun Idul Adha adalah hari yang manusia waktu itu berkurban. Maka demikian Allah SWT dengan lisan Nabi Muhammad SAW telah menggantikan untuk orang-orang jahiliyah dengan dua hari raya. Dan itu adalah hari raya kita kaum muslimin, yakni Idul Fitri, demikian juga Idul Adha. Demikian juga dalam hadis Aisyah muttafaqun alaih, bahwa Nabi SAW mengatakan, likuli umatin idan wahada iduna. Setiap umat mempunyai id, mempunyai hari raya, dan ini adalah hari raya kita. Dan Nabi SAW mensyaratkan kepada kita untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian juga kalimat yang misalnya untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan, yakni id itu adalah yaumul akl wasyurb wa dzikrullah. Hari id itu adalah hari yang di situ kita makan, demikian juga minum, demikian juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada contoh yang bagus untuk orang-orang yang mari kita mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir, demikian juga mengharapkan hari akhir untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallaha katsiran, demikian juga mereka adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim, untuk kita menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh kita, untuk menjadikan apa yang dibawakan oleh beliau sebagai tuntunan kita, dan sepantasnya untuk kita bersyukur, demikian juga merasa senang, demikian juga berbahagia dengan apa yang Allah berikan dari syariat ini, demikian juga dari Al-Qur'an. Bahkan diperintahkan untuk kita bersyukur padanya, untuk kemudian bergembira padanya, melebihi orang-orang yang bergembira dengan dunia yang mereka kumpulkan. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Yunus yang menyebutkan untuk kita untuk bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qul fi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan Al-Qur'an, demikian juga syariat yang dibawa padanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa bi dzalika falyafrahu, hendaknya kalian dengannya itu yafrah, bergembira. Huwa khairu mimma yajma'un, dan itu lebih bagus dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia, dari harta yang mereka miliki. Oleh karena itu hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menyelesaikan bulan Ramadan, dan kita berharap dengannya menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan. Yakni untuk kita setelah menyelesaikan puasa, untuk kemudian berharap dengannya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian bagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis-hadis yang banyak tentang rendahnya kehidupan dunia ini, yang kita dengannya untuk tidak berlomba-lomba padanya, tetapi untuk kemudian menjadikan dunia itu sebagai tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah muttafaqun alaih, bagaimana Nabi menyebutkan bahwa dua rakaat sebelum sholat subuh itu adalah lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Rakaatan as-subuh khairu minad dunya wa ma fiha, dua rakaat sebelum subuh maka itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada Ali bin Abi Thalib, demikian juga kepada anaknya Fatimah radhiyallahu anha, ketika waktu itu disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika Fatimah radhiyallahu anha mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun kemudian tidak mendapatkan Nabi di rumahnya, yakni beliau meminta kepada bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian memberikan pembantu. karena letihnya dari pekerjaan yang dialami oleh Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian ketika mendatangi rumah Nabi tidak didapatkan di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya beliau kembali. Dan akhirnya Nabi diberitahu bahwa anaknya mendatangi beliau. Akhirnya Nabi mendatangi rumah Fatimah. Dan setelah beliau mendatangi rumah Fatimah, didapati di situ Ali bin Abi Thalib, demikian juga Fatimah radhiyallahu anha dalam keadaan sudah siap untuk tidur. Kemudian beliau mendatangi keduanya. Kemudian beliau mengatakan, "Idza akhadtuma firasyakuma," apabila kalian berdua mendatangi tempat tidur kalian, "fakabbiru salasan wa salasin," bertakbirlah 33 kali. "Wa hamida salasan wa salasin," demikian juga untuk bertahmid 33 kali. Demikian juga "wasabbiha salasan wa salasin," untuk kemudian bertasbih 33 kali. Itu adalah lebih bagus daripada pembantu. Maka demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan bimbingan kepada anaknya, demikian juga kepada Ali bin Abi Thalib, untuk kemudian berzikir sebelum tidur. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, beliau menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib setelah mendengar nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berzikir sebelum tidur, maka beliau tidak pernah meninggalkannya. Bahkan di waktu-waktu yang sangat berat, ketika beliau menghadapi perang Siffin, demikian juga perang Jamal, beliau tidak meninggalkan zikir tersebut. Maka di sini menunjukkan pentingnya untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kita bersyukur padanya. Demikian kita bergembira padanya. Dan itu melebihi dari apa yang dikumpulkan oleh orang-orang yang mengumpulkan dunia. Demikian juga disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang dengannya Ibnu Hajar menyebutkan bahwa dari sini kita bisa mengetahui bagaimana dunia di sisi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu adalah sangat kecil. Ketika waktu itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyebutkan bahwa suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, beliau mengatakan, "Sajaratun fi badiyah mislul mu'min," ada sebuah pohon yang dia itu di lembah yang itu adalah seperti permisalan seorang mukmin yang sangat bagus. "Akhbiruni mahi," kabarilah oleh kalian kepadaku apa itu. Maka kemudian para sahabat mengatakan ini dan itu, dan tidak ada yang kemudian sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terbetik pada diri Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa itu adalah nakhlah, bahwa itu adalah pohon korma. Tapi karena beliau melihat di sekitar beliau ada Abu Bakar, demikian juga bapaknya, demikian juga para sahabat yang sangat besar, yang mulia, maka beliau malu untuk menyebutkan jawaban tersebut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian setelah selesai beliau mengatakan kepada bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengatakan bahwa sungguhnya aku mengetahui jawaban itu. Maka Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Kalau sekiranya engkau menyebutkan, lakana khairul ini, saya lebih bagus bagiku daripada unta ini dan itu." Maka kemudian Ibnu Hajar rahimahullah alaih dalam Fathul Bari beliau memberikan ta'liq, memberikan ulasan, "Hada yadullu ala haqarati dunya inda Umar bin Khattab." Ini menunjukkan bahwa dunia itu adalah rendah di sisi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka demikian, hendaknya kita menjadikan dunia ini adalah sebagai tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam pembukaan beliau terhadap buku beliau yang bagus Riyadhus Shalihin, menyebutkan sebuah syair, "Inna lillahi ibadan futona talaqud dunya wa khafu fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watona ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal amali fiha sufuna." Inna lillah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai ibadan futona, hamba-hamba yang pandai, hamba-hamba yang cerdas, talaqud dunya wa khafu fitana, mereka menjauhi dunia, tidak berdalam-dalam padanya, wa khafu fitana, mereka takut terhadap fitnah dunia, nadaru fiha falamma alimu, mereka melihat orang-orang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai ini, mengetahui, melihat, perhatikan dunia, falamma alimu anha laysat lihayyin watona, bahwa dunia itu adalah bukan untuk orang-orang yang hidup sebagai negeri yang selama-lamanya. Ja'aluha lujatan wattakhadhu, kemudian mereka menjadikan dunia itu seakan-akan adalah lautan, dan menjadikan salihal a'mali fiha sufuna, menjadikan amalan soleh sebagai perahunya, untuk kemudian mereka beramal di kehidupan dunia, untuk kemudian mereka berharap untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, untuk kita menjadikan kehidupan dunia ini sebagai tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita diberikan kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh di bulan Ramadan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan taufik sampai kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, untuk kita tidak tertipu dengan amalan yang kita lakukan bagaimanapun keadaannya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, "La yadkhulu ahadukum al-jannah bi amalihi," tidaklah kalian masuk dalam surga dengan sekedar amalan yang kalian lakukan. Kemudian para sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah. Tidak juga engkau, wahai ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan karena amal, tapi itu adalah bukan sebab itu saja. Kemudian Nabi mengatakan, "Na'am, iya. Illa ayyatagamada ni Allah bi rahmatihi wa fadlihi, kecuali dengan Allah memberikan naungan kepadaku dengan rahmatnya, demikian juga keutamaan yang diberikan kepadaku." Oleh karena itu para ulama menjelaskan, ketika Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, "Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun." Dan itu adalah surga yang diwariskan untuk kalian dengan amalan yang kalian lakukan. Ba di sini adalah ba sababiyah. Ba yang menunjukkan sebab, dengan sebab apa yang kalian lakukan. Bukan muqabalah, bukan berarti sesuatu yang sesuai untuk kemudian seorang beramal, kemudian yang sesuai adalah balasan surga, tidak. Karena Nabi mengatakan kenikmatan surga itu adalah ma'inun ra'at wala udunun samiat wala khatara fi qalbi basar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik pada hati seseorang. Itu adalah dengan sebab saja. Dengan sebab amalan kita, kemudian kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW mengatakan, bukan karena amalan saja, tapi itu adalah karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab, dengan kita melakukan sebab beramal soleh, kemudian kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan dunia adalah, kenikmatan surga itu adalah sangat tinggi apabila dibandingkan dengan amalan kita, tidak apa-apa. Dan itu adalah keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ketika Allah menyebutkan tiga jenis manusia yang mereka semua adalah mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan masing-masing. Orang-orang yang banyak meremehkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, demikian juga orang yang sederhana, demikian juga orang-orang yang bersungguh-sungguh. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ketika Allah menyebutkan orang-orang ini yang mendapatkan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma arsalnal kitaba alladziina astafaina min ibadina, faminhum dzalimun li nafsih, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah, dzalika huwal fadlul kabir." Kemudian kami wariskan Al-Kitab, yakni Al-Qur'an, terhadap hamba-hamba kami yang kami pilih. "Faminhum dzalimun li nafsih," di antara mereka ada yang mendzalimi dirinya, yakni mereka banyak melakukan kemaksiatan walaupun tidak membatalkan tauhid yang telah mereka ucapkan, tapi mereka banyak memenuhi kehidupan dunia mereka dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka akhirnya tetap mendapatkan rahmat, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah muqtasid, yang sederhana, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak banyak melakukan sunah-sunah yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah," di antara mereka ada yang sabiq, mendahului saudara-saudaranya mengalahkan amalan-amalan soleh di dalam permasalahan sholat, maka mereka berlomba-lomba sebelum kemudian yakni dikumandangkan iqamat, mereka sudah siap untuk sholat. Demikian juga dalam hal puasa, demikian juga dalam hal sholat malam, demikian juga dalam hal yang lainnya, sedekah dan sebagainya, mereka mendahului saudara-saudaranya. Tetapi Allah SWT mengaitkan di situ biidznillah, dengan izin Allah SWT. Dikatakan para ulama dalam tafsirnya bahwa kalimat biidznillah, kalimat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yakni agar mereka tidak tertipu dengan amalan mereka lakukan, itu adalah izin Allah Subhanahu wa taala, keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir, itu adalah keutamaan yang sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bimbingan untuk kita beramal soleh sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala kemudian dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.